Cintaku terukir di rangkaian sepimu, terukur di simpulan senyummu. Terjalin dan cintamu restu. Dan cintamu terus bersatu, selautan janjimu pastikannya tidak terjerumus, digaung dalam kesuraman. Cintaku yang sejahtera rupanya mimpi semua fana yang kugambar. Ketika segalanya tidak terduga dan cintaku mekar di selut cintamu, segalanya sungguh terlara dan saksama di janji tidak ternyata. Cintaku dan cintamu kini membeku, terkubur di simpulan dustamu. Selaut doaku hanya ku serah pada ilahi, ku tuju jalan ketenangan. Ku tuju jalan